Perhatian, datang lagi Milu Rebus. Biar tengah hari dorong belakang, Milu Rebus. Ada Milu Pulo. Diam-diam, Pak. Rahman. Jangan lupa di subscribe ya.